Jangan pernah memisahkan antara Ustaz A dan Ustaz B. Saya orang dari kafir, bukan Ustaz. Saya lebih senang dipanggil Al-Muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Wa mayyudlil fa'ulaika wa ma'umul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk. Penjual ikan itu katakan, kamu jangan suka dipuji. Lebih baik kalau kau nanti berdakwah, kau akan keliling Indonesia. Kau akan kemana-mana berdakwah. Ah, saya tidak tahu baca Al-Quran. Nanti kau akan tahu. Siapa yang ajar? Nanti kau akan tahu. Kau kan sudah tahu. Kau sering bersembunyi baca-baca Al-Quran. Dia tahu saya simpan Al-Quran di ruang kerja saya. Saya pernah ceramah di gereja pakai Al-Quran. Hampir dibunuh saya di Papua sana. Bertobatlah kalian semua. Ayo masuk Islam. Wah, langsung diturunkan dari mimbar. Turun. Katanya saya kemasukan roh Islam. Datang beberapa puluh pendeta tumpang tangan. Dalam nama Yesus, keluar roh Islam. Gak keluar-keluar sampai hari ini. Malah yang doakan saya sudah mati, sudah ke neraka. Jadi kalau orang mau masuk Islam begini, katanya kerasukan roh Islam. Enggak mudah. Saya sudah belajar Islam sudah lama. Sudah tahu kitab Kristen itu palsu, bukan Injil. Itu adalah Bible New Testament, perjanjian baru. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Nusul Quran inilah Allah turunkan Injil pada malam ke-18 Ramadan. Makanya kita tidak sah iman keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu nabi yang diutus Allah, Rasulullah, termasuk Isa alaihi salam. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh Ustaz Jaya mau antar kita supaya kita percaya kepada Isa. Ya memang harus percaya. Di sana bukan Isa, Yesus. Lakum dinukum. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Bible, bukan Injil, Injil bukan Bible. Jadi makna daripada Al-Quran itu diturunkannya semua firman Allah terbukukan saat ini, namanya Al-Quran. Umur berapa Pak Haji? 28. Saya mau tanya, 20 tahun lalu kira-kira masih ingat peristiwa-peristiwa kecil? Peristiwa 20 tahun lalu, jangan 68 tahun lalu, 20 tahun lalu. Masih ingat enggak? Pasti lupa kan? Yang detil-detilnya. Lupa, karena memori kepala manusia ini hanya mampu menampung peristiwa di atas 10 tahun. Itu pun kalau IQ-nya kuat. Dia mampu mengingat peristiwa yang 10 tahun lalu. Kalau sudah 20 tahun, saya kira sudah enggak bisa, Pak Haji. Sedetil-detilnya, enggak bisa. Nah sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, siapa tidak tahu tentang riwayat dari semua nabi sebelum beliau dan mampu menyusunnya secara sistematis, kontekstualis, teologis dan rasionalis? Ini yang disebut dengan al. Ayo, apa pernah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa? Hah? Sebelum datang Isa yang memberitahukan kehadiran beliau. Berapa rentang waktunya? 576 tahun. Dengan Musa 4076 tahun. Umat Islam belum datang, sudah disabdakan dan tersusun dalam Al-Quran. Itulah kehebatan Nabi Muhammad. Jadi terus saya berpikir secara simple logic, secara teologis, tidak mungkin Nabi Muhammad mencuri naskah Injil. Ada pembatasan kultur antara Semit Selatan, Semit Timur. Orang Arab tidak boleh masuk ke tembok ratapan. Orang Islam tidak boleh tembus sampai ke tembok ratapan. Atau yang disebut dengan tempat beribadah orang Yahudi, Bet Tepilah. Bukan sinagoge. Sinagoge itu gereja. Kalau tempat beribadah orang Yahudi, namanya Bet Tepilah. Tempat belajarnya sekolah orang Yahudi, namanya Bet Hamidras. Dewan Parlemen Yahudi, DPR Yahudi, Dewan Perwakilan Rakyat Yahudi disebut dengan Bet Knesset. Karena sistem parlemen Amerika sama dengan Yahudi. Makanya Donald Bebek, ini presiden yang kulit babi ini, siapa namanya? Donald Bebek. Saya sudah lupa bahasa Inggris. Kalau kulitnya itu kan Donald bebek itu, kalau lihat dekat TV kita terang, kulitnya itu seperti kulit babi. Ya, dia satu dengan pemikiran Yahudi. Mereka meresmikan Palestina itu menjadi ibu kota Israel. Yerusalem, Yerusalem, Urusalimu menjadi ibu kota Israel. Padahal itu adalah miliknya Nabi Ibrahim, milik tanah para nabi. Yahudi tidak punya tanah sejengkal pun. Bangsa nomad, bangsa pengembara, nomaden. Bangsa yang paling tua. Dengan ide-ide mereka, mereka mampu menembus peradaban dunia. Dan semua yang kita miliki ini hasil daripada otak Yahudi. Golongan darah kita orang Yahudi yang menemukan. Makanya Nabi Muhammad yang mereka takut sekali berhadapan dengan Rasulullah, karena dosa-dosa Bani Biadab ini diungkap semua oleh Nabi Muhammad. Bahkan ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta ini paling takut berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Dosa-dosa mereka diketahui oleh Nabi Muhammad. Orang pendeta masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Bukan kiai, bukan ustaz, bukan Nabi Muhammad yang meyakinkan. Mereka masuk Islam karena mereka tahu rahasia Taurat dan Injil berbicara tentang Nabi yang terakhir yang akan datang membawa Al-Quran. Namanya Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa diterangkan, mereka tahu. Contohnya masih ada benih-benih ahli kitab. Termasuk saya ini, walaupun cuma ampas-ampasnya, tahu. Tahu. Kalau pendeta mau jujur, masuk Islam semua dia. Tapi dia berpikir, kalau saya masuk Islam, mobil hilang. Saya masuk Islam, rumah diambil oleh gereja. Dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Loloang, MA. Di Israel, Yahudi bertemu kami, orang Yahudi, agamanya Yudaisme. Kitabnya Talmud, bukan Taurat. Yahudi mengatakan, Kristen najis. Prof, kita dituduh najis oleh orang Yahudi. Ya memang najis. Ada orang Sunni lewat pakai tasbih. Lah di agama mana Prof yang betul? Itu yang betul, Islam. Kenapa kita tidak masuk Islam? Apa kata dosen pembimbing saya? Profesor Willy Loloang, Belanda, Manado. Dia bilang, kalau masuk Islam, siapa kasih uang kau? Buset, buset. Berarti jadi Kristen ini cuma karena gaji. Innalillahi. Stop. Pulang ke Indonesia, saya sudah simpan-simpan di kepala. Nggak mau lagi saya ke gereja. Pokoknya saya pulang ke Indonesia, saya akan masuk Islam. Jadi nggak ada urusan keislaman kami. Ini nggak ada urusan dengan orang kafir. Saya yang mempendetakan mereka kok. Pendeta tidak akan jadi pendeta kalau saya tidak masuk Islam. Kalau saya tidak berkati. Nih pendeta-pendeta. Satu keluarga, saya dan istri anak. Ayo, kita keluar dari sini. Bantah istri saya. Ini ibu-ibu ini kan otaknya uang. Jadi kalau masuk Islam kita makan apa, Pak? Kalau masuk Islam tinggal di mana, Pak? Enggak ada orang Manado Islam. Banyak orang Jawa. Saya cuma tahu yang Islam Jawa waktu itu. Banyak orang Jawa Islam. Ayo kita masuk Islam. Pikiran saya kalau sudah masuk Islam, satu tujuan saya. Nanggro Aceh Darussalam. Saya mau merantau tinggal di Aceh. Minta tanah sama orang Aceh. Mau berkebun. Pokoknya saya biar susah, yang penting agamaku Islam. Ini kita dibalik. Sudah pejabat, sudah punya gaji. Masih juga jilat sama kafir. Nggak tahu malu. Gaji saya lebih besar dulu dengan mereka itu. Saya dibayar Jerman. Bukan rupiah, men. Hah? Saya tinggalkan. Nggak apa-apa, miskin melarat. Yang penting agama Islam. Nggak jadi masalah. Hah? Daripada kau kaya, tapi kemana-mana awas, bangkai mau lewat. Masya Allah, ini tukang hantam di YouTube. Kalau kemana-mana, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berpelukan. Oh, masih banyak yang cintai, walaupun keras begini. Hah? Tapi coba kalau yang lewat Menteri Agama. Aja. Saya paling jengkel sekali mau lihat itu. Enggak pernah menyebut ayat Quran, enggak pernah menyebut ayat hadis. Menteri bagaimana? Hah? Bertarunglah. Kumpul tablik akbar, 200 ustaz yang dipilih dengan 200 yang liar-liar seperti saya begini. Saya Nababan, yang bekas-bekas kafir lah. Hey, orang kafir di Manado Saya masuk Islam Manado itu 0.18% umat Islam di Manado. Sekarang ini siapa yang punya HP? Coba buka umat Islam di Manado berapa persen? Mana siapa yang punya HP? 51% Islam di Manado sekarang ini. Nih ustaz-ustaz liar begini nih yang Islamkan. Bukan yang terdaftar, justru ada kami inilah negara insyaallah ulama dan umaro jadi mitra. Jangan pisahkan antara ulama dan umaro. Ada Pak Kepala Lurah, ada Ustaz Yahya. Sama mitra kita. Untuk apa? Untuk menjaga umat ini jangan melanggar hukum negara, apalagi hukum Allah. Ini potensi yang tidak daftar. Yang mau yang assalamualaikum. Jamaah. Mana mau ibu-ibu sekarang? Ibu-ibu suka yang betul-betul jantan begini kan, Bu?